بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد masih kita dalam prinsip yang kedua, dasar yang kedua dari enam permasalahan pokok agama ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu tentang prinsip al-ijtima'u fid din wa an-nahyu 'ani tafarruq fihi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu di atas agama ini, dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan padanya. Telah kita lewati pula beberapa dalil, bahkan sungguh sangat banyak dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunnah yang menunjukkan tentang prinsip ini, yaitu perintah untuk kita bersatu di atas agama dan larangan serta celaan dari bercerai-berai di dalam agama ini. Oleh karena itu kata Syekh rahimallahu taala, perpecahan yang ada di dalam agama ini, yang perpecahan tersebut tercela, bukan perpecahan yang dibolehkan di dalam syariat, yang itu pun namanya dengan perselisihan, karena di sana ada beberapa perselisihan yang dibolehkan. Sehingga kenapa para ulama di antaranya madhab yang empat mereka berselisih? Karena hal itu tidak lain dalam permasalahan yang dibolehkan oleh agama ini, tetapi perpecahan itulah yang tidak dibolehkan secara mutlak, dan hal itu berawal dari perselisihan yang tercela, sehingga hal itu akan menyebabkan kita binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kita, sebagaimana datang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan itu semua. Kemudian kata Syekh rahimallahu taala, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk mereka bersatu di atas agama ini, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanahahum anit tafarruqi fihi, dan melarang mereka untuk berpecah belah padanya, berkelompok-kelompok di dalam agama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-'ajib al-ujjab fi dzalik. Dan yang menambah kejelasan tentang prinsip ini tiada lain apa yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang sungguh mengherankan tentang apa yang terjadi kepada umat al-Islam yang mereka berpecah di atas agamanya. Sehingga wabilhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah SWT, fa ahli sunnah kama qala Syekh Mukbil rahimahullah taala fi nasaihihi, dalam nasihat-nasihat beliau, falhamdulillah ahli sunnati wal jamaah akidatuhum wahid, akidah mereka satu, dan juga watijahum wahid, arah dan tujuan mereka satu, tidak berbeda-beda dalam akidah mereka, dalam tujuan mereka, dalam keimanan mereka, tauhid mereka. Oleh karenanya kata beliau, falaisa hunaka musawwigun lil furqah, tidak ada di sana faktor-faktor yang membolehkan untuk ahli sunnah berpecah. Tidak boleh untuk ahli sunnah berpecah. Adapun berselisih boleh dalam perkara-perkara yang dibolehkan, tidak mutlak, sehingga dibutuhkan rincian dalam perselisihan seperti apa. Tetapi tentunya jika kalau seseorang tidak bisa atau bisa dia selamat dari perselisihan, itu tentunya baik. Dan adapun terjatuh ke dalam perselisihan, kata Syekh rahimallahu taala, walhamdulillah, ikhtilaf baina ahli sunnah wa jamaah innama ikhtilaf al afham wa tanawwu', dalam memahami suatu nas dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, demikian pula dalam beraneka ragamnya dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga perselisihan mereka tidak lepas dalam masalah tad'if wa tahsin wa tashih al-ahadith. Sebatas itu perselisihan yang ada di kalangan ahli sunnati wal jamaah, tidak lebih daripada itu, sehingga tidak ada faktor yang membolehkan tentunya ahli sunnati wal jamaah untuk berpecah, berselisih, kecuali dengan perselisihan tadi. Illa, kecuali kata beliau, al-jahlu wal-baghyu, wal-syaitan, kecuali di sana adanya kebodohan, kezaliman, melampaui batasan, dan juga syaitan. Maka dengan ketiga sebab ini, yaitu kebodohan dan perkara yang melampaui batasan serta syaitan, akan memporak-porandakan persatuan di antara kaum muslimin dengan tiga faktor ini. Khotib fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, sehingga ilajul ikhtilaf, obat dari perselisihan, dan ketika ini sudah kita sebutkan bagaimana tentang mabna wa asl al-ikhtilaf, imma liwujudil ilmi bila amal, dikarenakan ilmu yang tidak diamalkan, atau li'amalin bila ilmin, dikarenakan amalan yang tidak didasari dengan ilmu. Sehingga ini asal dari perselisihan, perpecahan. Ketika seorang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, atau memiliki atau beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Tayyib. Istilahnya asal melayu, ya. Asal laju. Tayyib. Sehingga obat daripada perpecahan ini, perselisihan ini, kata Syekh rahimallahu taala, yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu ar-ruju' wa tamassuk ila al-kitab wa sunnah, mengembalikan perkaranya kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Yang telah kita sebutkan firman Allah SWT di surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. jikalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan, baik itu permasalahan dunia, terlebih lagi din, permasalahan agama, prinsip, maka Allah tentukan farudduh, kembalikan hal itu kepada Allah, kitabih, itu kepada kitabnya, war rasul, itu kepada rasul, fi hayatihi wa sunnatihi ba'da mamatihi wa ba'da mamatihi, dan kepada sunnahnya setelah sepeninggal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu akan wadih perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tayyib. Akan didapati jalan keluarnya. Demikian pula di surat Syura, "Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah." Tidaklah kalian berselisih dalam suatu perkara melainkan keputusannya ada di sisi Allah. Jalan keluarnya akan didapati di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Atau di surat An-Nisa pula, Allah nyatakan, "Wa ja'akum amru minal amni wal khawfi adzabun bih wa radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Dan mencakup para ulama yang akan disebutkan dalam poin berikutnya. Itu poin yang pertama yang menunjukkan sebagai obat yang akan mengobati tatkala kita berselisih, berpecah, ketika sama-sama membalikkan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dengan pemahaman salaful ummah. Tayyib. Maka tiadalah mereka-mereka yang berpaling melainkan karena mengikuti hawa keinginan jiwanya. Tayyib, ilmu dimiliki, Quran dihafal, hadis pun demikian. Tetapi sunnah Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran dilanggar, dilampaui. Sehingga tetap berada di dalam jurang perselisihan. Yang disebutkan ini merupakan tabiat manusia yang sukanya atau senangnya berselisih, tidak sama dengan orang lain, tidak sejalan, tidak searah dengan orang lain, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tabiat manusia ingin tampil beda, ingin punya sejarah yang berbeda. Padahal tadi sudah dikatakan oleh Syekh, watijahum wahid, arah dan tujuan mereka satu, mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya. Sehingga Allah nyatakan di surat Hud, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Senantiasa mereka manusia berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Menunjukkan senangnya manusia di atas perselisihan, kecuali orang yang dirahmati Allah SWT, Allah selamatkan dari perselisihan, perpecahan. Tayyib. Itu dengan mereka mengalahkan hawa-hawa nafsunya untuk kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Kemudian yang kedua, ilaj, obat dari perpecahan atau perselisihan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, su'alu ahli al-ilm, bertanya kepada para ulama. Ar-ruju' ila al-ulama, kembali kepada para ulama. Hal ini bukan berarti menuhankan ulama, menjadikan rob para ulama. La. Perintah Allah SWT dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, walarudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, dikembalikan perkara kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, maka akan didapati jalan keluarnya, bimbingannya, arahannya, nasihatnya. Seperti apa bimbingan mereka yang dituntunkan kepada kita dalam suatu amalan dakwah dan yang lainnya. Para ulama akan membimbing di atas jalan yang benar. Tayyib. Itu semua tentunya dengan kita kembali kepada para ulama, bertanya kepada mereka, dekat dengan mereka. Tidak mencukupkan apa yang ada pada diri kita. Kebanyakan para talabul ilm, para penuntut ilmu, merasa cukup yang ada pada mereka. Tidak butuh dengan ulama, tidak butuh dengan ahlul ilmi, bahkan mensejajarkan dirinya dengan para ulama. Tayyib. Menderetkan dirinya dengan para ulama. Allah nyatakan was'alu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat Al-Anbiya. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri, ahlul ulama, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui. Ya, sehingga akan didapati jalan keluarnya, bimbingannya, arahannya, wijangan-wijangan dari para ulama. Ya, betapa banyak fawaid yang tidak terlintas di benak-benak kita sebagai para talabatul ilm, tapi hal itu bisa disebutkan oleh para ulama. Dari fawaid istinbat hukum yang mereka ambil. Jikalau kita teliti bagaimana para ulama, Syekh bin Baz dan anggota-anggotanya di Lajnah Daimah, atau Syekh Saleh Fauzan dalam fatwanya, atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwanya, Syekh Mughbi dalam fatwanya, tidak akan dapat diri amran ajiba, ya, perkara yang sungguh sangat menakjubkan yang tidak terlintas, tidak terbetik fawaid tersebut ada di hati-hati kita, tetapi disebutkan oleh para ulama tentang faidah-faidah tersebut. Tayyib. Menunjukkan hal ini tentunya kita melaksanakan perintah Allah untuk kembali kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahiman ya rahimakumullah, jalan yang akan mengeluarkan kita dari perselisihan dan perpecahan itu al-iqbal ila talabil ilm, menghadapkan diri-diri kita untuk menuntut ilmu. Ya. Karena disebutkan tadi oleh Syekh, tidak ada celah, tidak ada cara jalan untuk ahli sunnah berpecah kecuali al-jahlu, kebodohan, dibangun dari kebodohan, sehingga akan mengobatinya itu al-iqbal li talabil ilm, mubadarah wa musara'ah wa tanafus fi talabil ilm. Dia bersegera, berlomba dalam menuntut ilmu, mengobati penyakit-penyakit kebodohan-kebodohan yang ada di dirinya. Aslul jahli adalah al-amal bighairi ilm, beramal tanpa ilmu, menunjukkan di atas kebodohan. Sehingga kenapa berselisih, kenapa berpecah? Yang satu mengamalkan seperti ini, yang satu mengamalkan yang lainnya. Boleh jadi yang satunya tidak memiliki ilmu di dalam hal itu. Sehingga ilmu akan menyelamatkan seseorang dari ikhtilaf wa tafarruq. Tentunya setelah dua yang sebelumnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kembali kepada para ulama. Tayyib. Yang keempat kata Syekh rahimahullah taala, an-nadharu ila ikhtilafi as-sahabah. Dengan kita melihat kepada perselisihan para sahabat, seperti apa mereka berselisih. Yang perselisihan mereka diakhiri dengan perkara yang baik. Tidak ada perselisihan mereka menyeret kepada perpecahan. Ya. Seperti yang kita sebutkan dari kisah Abdullah bin Mas'ud ketika salat di belakang Uthman di Mina. Ya, kita keliru kemarin. Ya, pun di Arafah di Mina. Uthman salat di Mina 4 rakaat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud istirja'. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar rak'atain. Aku salat di belakang Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, di belakang Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar 2 rakaat. Tapi kata beliau al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek. Tayyib. Sehingga beliau tidak menyempal dari Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini perselisihan para sahabat yang tidak diakhiri oleh permusuhan. Tayyib. Menunjukkan ada di antara mereka perselisihan, tetapi tidak sampai menyeret mereka kepada furqah, perpecahan masing-masing memiliki kelompok. Tayyib. Kemudian yang kelima, an-nadharu ila halil mujtama'at. Dengan melihat kebanyakan masyarakat. Ya. Jika antum perhatikan kepada kebanyakan masyarakat, masyarakat diliputi dengan kebodohan dan kebodohan, maka engkau tidak akan sibuk untuk terjun ke medan perselisihan atau perpecahan, tapi engkau akan sibuk untuk mengobati kebodohan yang ada pada diri engkau dan juga masyarakat engkau. Demikian pula an-nazar ila al-ajilla wal-fudala, melihat kepada orang-orang yang utama, yang mulia, yang di atas kita dari fara'imah. Jika engkau melihat kepada Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, siapa engkau dengan mereka? Siapa kita dengan mereka? Kemudian sibuk dalam perselisihan, perpecahan. Tentunya seseorang akan menyibukkan dirinya dengan thalabul ilm. Thayyib. Yang kebanyakan kita ilmu sedikit, tapi sudah memposisikan diri seperti mufti, ahli dalam menyelesaikan perselisihan. Thayyib. Sehingga perkaranya jadi kacau balau. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga inilah yang menyebabkan jalan-jalan yang akan menyatukan di antara ahli sunnah ketika mereka mengobati kebodohan dan juga menghilangkan al-baghyu, perkara-perkara yang melampaui batasan kezaliman. Ingat, tujuan mereka satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau tujuannya berbeda, yang satu ingin dunia, yang satu ingin ketenaran, yang satu ingin nama, yang satu ingin dan ingin yang lainnya dari perkara-perkara dunia, maka tentunya tidak akan bersatu. Tayyib. Karena dituntut ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Sabar dengan orang-orang yang mengharapkan wajah Allah SWT, bukan mengharapkan wajah selain Allah SWT, perhatian selain Allah SWT. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, ya, kurang dari ingat Allah SWT. Jangan pula kalian mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan jiwanya. Sehingga apa akibatnya? وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, urusannya akan karut marut, cerai berai, berantakan. Tak kala berpaling dari al-mukhlisin, orang-orang yang senantiasa mengharap wajah Allah, mengikuti orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah dan juga mengikuti hawa nafsunya. Tayyib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din. Terjadilah apa yang terjadi dengan syaitan yang tidak pernah putus asa untuk memecah belah manusia, fit tahrish bainahum, untuk mempropagandakan manusia. Ini syaitan andil bagian setelah al-jahlu, kebodohan, al-baghyu, kezaliman, dan juga asyaitan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, an al-iftiraq fi usuluddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Bahwasanya perpecahan dalam permasalahan agama, dalam pokok agama ataupun cabangnya, merupakan ilmu dan bentuk tafaqquh fid din. Ya. Jadi ketika seorang berselisih, berpecah di sisi mereka, ini dikatakan ilmu. Bagaimana ilmu dalam mengetahui perpecahan? Ya. Sebagai tafaqquh fid din, bentuk mendalami dalam agama. Sehingga harus berpecah, harus berselisih. Tanya. Tapi yang ada sebaliknya. Perintah Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan selain jalannya ar-rasul. Apa akibatnya? Fatafarraqu bikum an sabilih, akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah. Tayyib. Tatkala tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya. وَصَرَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ, dan terjadilah apa yang terjadi pula di kalangan manusia, bahwasanya persatuan di atas agama, لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ, tidaklah dikatakan kecuali orang-orang yang zindiq, orang-orang munafik, dan orang-orang yang hilang akalnya. Ini ghalat fiha kathiru minan nas, tergelincir kebanyakan manusia dalam prinsip ini. Mereka fitnah orang-orang yang menyerukan persatuan sebagai zindiq, kafir, fasik, dan juga majnun, orang yang tidak waras, orang yang gila. Tetapi mereka puji orang-orang yang mendengungkan perpecahan, menyerukan perpecahan, dikatakan sebagai alim, ulama, kibar, sebagai faqih, yang ketika mengetahui tentang perpecahan umat, membolehkan tentang perpecahan umat dan yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Tatkala kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jejak para ulama, ya, yang satu mengikuti jejak ulama, yang satunya tidak, ya, tidak mungkin akan bersatu. Tayyib. dengan jalan-jalan ini akan menyatukan di antara ahli sunnah. La haula wa la quwata illa billah, dan kita tidak ada lain upaya dalam menyatukan hati-hati kita. Allah nyatakan di surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bainahum walakin Allah allafa ma allafta bainahum walakin Allah allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a, jikalau engkau infakkan, keluarkan harta engkau untuk menyatukan hati-hati mereka, maka niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah SWT yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sungguh Allah SWT maha perkasa dan maha bijaksana. Sehingga banyak-banyak meminta, mendoakan saudaranya untuk Allah SWT satukan arah dan tujuan dan keikhlasan dalam kita berdakwah kepada Allah SWT, dalam kita mengemban dakwah yang mulia ini. Tayyib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka ini sebagai prinsip yang kedua yang Syekh ingatkan kepada kita, bahwasanya prinsip ini adalah prinsip pokok. Bukan berarti prinsip sempalan yang beliau sebutkan secara umum dalam agama, tetapi dalam apa saja yang merupakan itu bimbingan Allah SWT dan Rasulnya, maka kita dituntut untuk bersatu di atasnya sebagai tugas para anbiya war rasul, an aqimud din wa la tatafarraqu fi, menegakkan agama ini tanpa adanya perpecahan. Tayyib. Makanya dengan kita kembali tadi memperhatikan poin-poin tadi agar tidak terjadi perpecahan di antara ahli sunnah wal jamaah. Tayyib. Karena ketika ada perpecahan imma ahli sunnah wa imma ahli dalal, ahli bidah wal ahwa, tidak ada ahli sunnah berpecah. Jadi kalau berpecah, imma satunya ahli sunnah wa imma satunya ahli ahwa wal bidah wal dalal. Dengan perpecahan yang tercela tentunya akan menyeret kepada dia kepada hawa, keinginan-keinginan jiwanya, ataupun kebidahannya, ataupun kesesatannya. Adapun prinsip yang sering didengungkan oleh ikhwanul muslimin atau ikhwanul muflisin ataupun yang lainnya yang sejalan dengannya, la ta'awan fi makhtalafna wa na'dhuru ba'dhan fi makhtalafna atau nata'awan fi maktafakna alaih wa na'dhuru ba'dhum ba'dha fi makhtarafna fi. Kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu, ta'awun dalam perkara yang kita setujui, dalam perkara yang sejalan, dan kita saling memberikan uzur, saling memaafkan dalam perkara-perkara yang kita berselisih. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, laisa minal qa'idah, bukan termasuk daripada qa'idah. Tayyib. Demikian pula dikatakan oleh Syekh bin Baz, fihi tafsil, di dalamnya ada rincian. Tayyib. Nata'awan ba'duna ba'dan fi ma ittafaqna, kita saling bahu-membahu dalam perkara yang kita setujui. Jikalau alkitab wa sunnah, masyru', disyariatkan. untuk ta'awud, untuk bahu-membahu kita dengan yang lainnya jikalau hal itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tanya. Tetapi jikalau tidak, tidak diperbolehkan untuk ta'awun yang menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah, menyisihi jalannya Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ahli tauhid ta'awun dengan ahli syirik, ahli sunnah dan ahli bid'ah. Tayyib. Karena Allah SWT memerintahkan cuma satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saling bahu-membahulah kalian di atas kebajikan dan takwa. Perkara-perkara yang diakui oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan jangan kalian saling bahu-membahu tolong-menolong di atas dosa dan juga permusuhan. Tanya. Di atas dosa yang menyeret seseorang kepada dosa dan yang menyeret kepada permusuhan. Sehingga apa saja yang bisa menyeret seseorang ke dalam dosa dan permusuhan, Allah melarang padanya. Tanya. Yang menyimpang dari prinsip-prinsip Allah SWT dan Rasul, maka Allah melarangnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sehingga prinsip ini rinci. Tetapi jikalau begitu saja dia ta'awun fima tafaqna, tanpa memperhatikan itu sesuai dengan sunnah atau tidak, itu sesuai dengan bimbingan para ulama atau tidak, maka ini batil keliru. Terlebih wa na'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Jikalau hal itu afham dan jikalau itu tanawu, boleh seseorang memberikan uzur. Tetapi jelas-jelas satu berjalan bukan di atas sunnah, satu berjalan bukan di atas bimbingan para ulama, berjalan di atas hawa nafsunya, maka ini tidak bisa untuk diberikan uzur. Ya. Tidak bisa untuk diberikan kelonggaran. Faddal akhi, ya, antum berjalan di atas hawa nafsu engkau, atau enggak apa-apa karena engkau enggak mondok, silakan, mau salah juga, ya, mau merinci sendiri silakan. Tayyib. Lah, tapi tentunya dengan dikembalikan kepada prinsip-prinsip yang benar. Alhamdulillah, ya, di negeri kita banyak para asatidah kibar yang telah kokoh dalam dakwah mereka, perjalanan dalam mengemban dakwah mereka, para orang tua kita dalam berdakwah. Banyak untuk kita kembali kepada mereka, meminta bimbingannya dan arahannya dalam mengemban dakwah yang mulia ini. Tayyib. Demikian pula para ulama banyak, ya, di Saudi Arabia, di Yaman ataupun negeri-negeri yang lain yang bisa untuk kita minta fatwanya. Ya, saya kembalikan semua permasalahan kepada ahlul ilmi dari kalangan para ulama, sehingga dengan itu kita akan berjalan di atas ilmu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Apa hurufnya Abu Aisyah?